Jika ku pandang sinarnya matamu, sebenarnya ku tahu ada diriku. Tapi itu hanyalah sebatas teman, sama-sama takut untuk mengungkapkan. Jika ku lihat menerang wajahmu, mungkin kamu cinta hatiku. Sampai kapan tak bisa tersampaikan, hanya sebagai teman. Put your hands, cause it's a party to the next. Sampai jumpa. Ziegler, remix.